ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa hukum mengucapkan basmalah ketika ingin berwudu di kamar mandi? Kalau berwudu itu bukan baca basmalah. Kalau berwudu tasmiyah namanya. Tasmiyah, apa bedanya tasmiyah dengan basmalah? Kalau tasmiyah bismillah. Kalau basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wudu apa? Baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja? Bismillah saja. Baik. Dan itu hukum membaca bismillah, sebagian ulama mengatakan sunnah dan sebagiannya mengatakan dia wajib, tapi bukan rukun. Ya. Kalau di WC mudah, dia baca saja dari luar WC bismillah, dia masuk ke dalam WC berwudu. Ya enggak ada masalah.